Mitra Bisnis, belakangan ini ada sebuah fenomena baru dalam proses pilkada, yaitu majunya sejumlah artis dalam bursa pencalonan kepala daerah. Mereka ada yang mencalonkan diri, tapi kebanyakan dicalonkan oleh sejumlah partai politik, seperti artis sensual Julia Perez yang akan maju di bursa pilkada Pacitan, serta Maria Eva di bursa Sidoarjo. Sebagian kalangan mempertanyakan kapasitas para artis serta pragmatisme partai politik. Pemerintah pun segera bersikap. Mendagri akan membuat aturan yang akan memperketat syarat pencalonan dalam pilkada. Para calon harus memiliki pengalaman terlibat di pemerintahan seperti parpol, DPR, atau organisasi lainnya. Calon juga harus mengerti aturan tata negara. Syarat seperti ini akan menjaring artis atau siapapun juga yang hanya bermodal kaya atau populer untuk maju dalam pilkada. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan kritikus musik Ben Sleo. Mas Ben, bagaimana komentar Anda? Kalau nggak salah itu pendapat itu diberikan atau dilontarkan oleh Menteri dalam Negeri waktu itu. Beliau sedang merancang satu peraturan atau apapun namanya, atau mungkin undang-undang bahkan, untuk memperketat hal macam ini, sehingga pemilihan kepala daerah itu tidak dijadikan satu bahan bercanda. Gitu. Jadi setiap kali ada orang yang mencalonkan diri, pada akhirnya bisa membuat panjang-panjang infotainment gitu. Dan inilah yang terjadi di kita. Jadi bahan berita yang sebetulnya tidak positif bagi keinginan masyarakat untuk mengetahui politik secara benar gitu. Yang untung infotainment yang untung, bukan masyarakat maupun pemerintah. Kenapa ya artis-artis itu mau menjadi calon kepala daerah? Yang setahu saya setiap kali mereka itu muncul di media, selalu disebutkan bahwa mereka diusung oleh partai tertentu. Bahkan yang diinformasikan itu ada yang Juppé itu sendiri minimal adalah 4 partai katanya yang akan mengusung itu. Dan setahu saya Juppé itu awalnya nggak punya ide sama sekali, tapi datangnya dari Reni Jayusman. Saya pernah klarifikasi sama Mbak Reni. Mbak Reni memang cerita, sebetulnya waktu itu Hanura membutuhkan orang dari kalangan yang cukup dikenal, yang kira-kira bisa dicalonkan untuk bupati atau wakil bupati di Pacitan. Dengan demikian, pada akhirnya dia muncul. Satu diantaranya mengusung Hanura. Dan satu lagi adalah Maria Eva. Itu dari kawasan Sidoarjo. Kebetulan itu ada kawasan yang terkenal lumpur panas, dan itu problemnya berat sekali kalau dia harus jadi bupati di sana, terus terang aja. Nah, semuanya dengan kata-kata bahwa itu dicalonkan gitu. Jadi inilah yang harus dilihat. Jadi tidak mereka yang mencalonkan diri. Itu dulu Mas yang saya lihat, berikutnya nanti baru kapabilitas gitu. Tapi kan kapabilitas mereka masih dipertanyakan Mas. Nah, seperti yang kita tahu pada pilkada untuk anggota DPR kemarin kan memang partai-partai itu banyak sekali partai yang mencalonkan para artis atau para selebriti itu agar dia bisa mendulang pemilih yang banyak. Dan itu berhasil terutama lewat PAN ya, misalnya yang paling banyak gitu ya. Sehingga posisi di DPR sendiri setahu saya sekitar 17 artis itu yang ada di sana. Beberapa artis diantaranya adalah mereka bertahan dari keanggotaan DPR yang lama. Jadi kesimpulannya itu. Kalau saya ditanya bagaimana kapabilitas mereka, sebetulnya ideal kalau mereka sudah mengalami satu catatan panjang sebagai anggota DPR, katakanlah di bidang pemerintahan atau mungkin barangkali bisa juga di sebagai anggota DPR gitu. Demikian Ben Sleo dan saya Rizal Andika.